الجاء والمجرور والضعف

mubtada'. Zaidun qad. Zaidun isim mubtada'. Isim. Apa kata tidak? Tanda apanya? Mubtada'. Ada amil lafz tiga sebelumnya? Ada. Pantas apa tidak disebut mubtada'? Pantas. Dan memang dia mubtada'. Nah itu sebenarnya. Begitu usahanya ya. Jadi ciri yang mubtada' perhatikan. Isim. Rafa. Yang ketiga. Kosong dari amil. Lebih. Amil lebih ialah amil ya. Memiliki bentuk yang nyata. Wujudnya. Bibir yang bibir. Berubah bibir. Orang jang. Orang jang. Ada wujud. Apa ini? Ya. Ya. Kalau ada nutup. Anzaiti. Dari Zaid. Zaid selama tidak. Zaid. Boleh yang tadi? Tidak boleh. Alasannya apa? Kemasukan amil lafzi. Amil lafzi. Mana? Amil lafzi. An. Itu satu yang tidak sepenuhnya. Yang kedua, alasannya? Tidak mampu. Karena dia tidak mampu. Ini mampu atau majur. Nah, berarti ini bukan ilmu. Tanda. Lan. Lan. Terus pertanyaannya, mubtada' itu kok bisa rofa? Padahal kalau isim itu rofa, mesti ada yang merofakan. Bagaimana fa'il kok bisa rofa? Karena ada yang merofakan, yang ini fi'il maklum. Nah, ibul fa'il itu rofa, karena ada yang merofakan, yakni fi'il majhul. Sekarang pertanyaannya, siapa yang merupakan tanda? Siapa yang merupakan tanda? Kalau fa'il punya amil lafzi, fi'il maklum. Naibul fa'il punya amil lafzi. Fi'il? Nah, pada punya amil apa? Yang jelas tidak mau amil lafzi. Karena syaratnya dia harus kosong dari amil lafzi. Terus siapa yang mau amil? Hah? Amil maknawi. Yang merupakan tanda ialah amil maknawi. Yang merupakan tanda ialah amil maknawi. Maknawi berarti tidak ada musuhnya amilnya itu. Yang dimaksud amil maknawi ialah amil maknawi ialah tidak ada amil lafzinya. Sehingga amil ini ialah amil maknawi. Ya karena posisinya di permulaan. Tidak. Posisinya ialah tidak di permulaan. Yang tidak ada amil lafzinya. Tapi amil ini ialah amil maknawi. Tidak ada wujudnya. Tidak ada bentuknya si amil itu. Ya. Sehingga disebut amil maknawi barakofikum. Seperti kalau saya tanya ya suhu ini fi'il mudhari rafa nasab atau jazm rafa baik rafa ya siapa amil yang merafakannya? Amil maknawi karena tidak ada amil lafzinya. Ketika sudah dimasuki oleh an ayat sumber atau lam ya sumber

Lisan sisi apa? Pada sem apa yang kosong dari amel lafzi. Kalau imun, kobarnya baik itu berdiri sisem apa melengkapi mana? Muqtada. Tapi kalau imun ini sisem atau sesuatu yang bisa diwujudkan dalam suatu yang bisa diwujudkan dalam isim berarti asalnya bukan isim tapi bisa diisimkan. Seperti dalam pembagian kompar tadi itu ada kompar dari yang lain. Jangan jual. Tentunya Zaidun Pijar Zaid Mubada Pijar Jangan jual. Aku jadi bota. Jangan kerja Mencur jalan Tentu dan yang tidak. Maksudnya kan, kumpul harus isim. Ada atau-nya. Atau sesuatu yang bisa diisimkan. Kalau kita meneliti tiga ini, namanya Jemantus ini, yang katanya jadi kumpul, sebetulnya hanya mewakili isim yang semestinya jadi kumpul. Tapi dibuang. Sembunyikan. Jadi ini hanya sebagai wakil dari apa yang isim yang menjadi khobar yang disembunyikan. Aslinya Zaidun Mustaqiran Fijar. Zahid itu tinggal di rumah. Sebetulnya yang jadi obat itu adalah sin yang disembunyikan. Mustahil, dan itu mustahil. Dan demikian, tak dengan perincian kompar apa yang ini. Karena dan matur hanya mewakili kompar yang mewakili dari tim yang kemudian yang pastinya jadi apa? Kompar berubah mustahil. Lapan dan kompar mus. Akhirnya, saya itu tinggal di rumah. Atau khotbah dari do'af. Do'af itu bukan itu. Ya, Mbak. Tersil rompak. Dan do'af itu jumlah. Saya berjulang ya. Zaidun saja indah dari Allah. Dan katanya Allah harap apa ini? Sistem. Maka jawabannya Allah ini hanya mewakili sistem yang maksudnya jadi apa ini? Allah tapi tidak disembunyikan. Artinya gitu Zaidun mus takdiran indahkan. Zaid itu tinggal di sini. Dan nah. Atau dari fi'il dan fa'ilnya. Pembahasan ada fi'il dan fa'il. fi'ilnya. Zaidun apa tadi? Qom. Zaidun kada qom bil fa'il jadi qobar. Katanya qobar apa ini? Isim. Ini fi'il dan fa'il jadi qobar. Al-sabab dia bisa di kan dalam bentuk istim. Zaidun qama ismu shadiq kana zaidun qama. Ya, qama itu dalam orang yang sendiri, qama orang yang sendiri. Karena obat dari istim dan fa'il itu bisa diwujudkan dalam bentuk istim. Anda boleh Zaidun kata, oh, kita lihat yang sudah bongkar. Itu sama dengan Zaidun. Oh, Qoma itu ialah orang yang sendiri. Sama dengan Qomun. Wah, itu. Cuma yang tak dipikir ini isim. Ya. Nah, pada obat dari pikir dan pakirnya, maka itu pasti bisa diwujudkan dalam bentuk istim yang separat dan istim yang semakna. Yang lain, Zaidun Zahar. Zaid pergi, Zaidun Zahar. Zahar dalam istim dan pakaian kesempatannya. Ini separat dengan Zaidun Zahar. Paham ya? Atau tadi khobar yang terdiri dari apa ini? Muntad dan khobar. Muntadjah dan khobar. Jadi khobar. Muntadjah dan khobar dari apa ini? Khobar. Seperti apa ini? Zaidun. Jariyatu. Zahiratun. Jadi misalnya dari yang mengatakan dari berkomitmen, muka terkopar dari korban. Nah, ini jumlah muka terkorban. Bukan isim, tapi jumlah. Dan bisa disebutkan dalam bentuk apa ini? Isim. Setelah Zaidun. Zaidun. Jaminan. Zaidun tanya. Dan dalam khabar sekalian itu fa'il. Serjaya itu dari fa'il tadi. Itu jadi dari fa'il. Yang khabar kok. Ini kalian ya, ada sedikit perbedaan tentang definisi tadi. Namanya mempertahankan apa ini? Mempertahankan argumentasi untuk memperkuat definisi yang disebutkan tadi. Khobar adalah sistem. Ketika ditunjuk dari contoh-contoh yang lain bukan sistem, kalian jalan ke model apa ini? Grafi. Masa salah definisinya. Jawab definisi saya sebenarnya. Apa-apa saja yang bukan sistem yang jadi khobar, tapi kalau bukan sistem yang disembunyikan, yang harusnya jadi khobar, ya dia bisa disepakatkan dengan apa ini? Istim. Kalau jangan banyak mikir, ah, suka itu kesimpulannya. Yang pertama, khobar adalah apa ini? Istim. Yang kedua, rafa. Khobar itu

Dan sampai di situ sudah jelas catatan berikutnya dalam definisi dan catatan tingkat. Kemudian pembagian muktadah. Ini kalau kalian belajar nahwu berikutnya nanti pembagiannya berbeda-beda ya. Kita bahas pembagian. Pembagian muktadah itu ada dua. Ada yang zahir, ada yang mudbah, dhamir. Artinya muktadah dari isim zahir dan muktadah dari isim dhamir. Kalau ditanya apa itu muktada dohir, muktada dohir dalam muktada dari isim dohir bukan dohir. Apa itu muktada musbah dohir, apanya muktada yang berada dari isim dohir bukan dohir. Kalau hari pertama baik. Al-Muqtada Zahir dan Zahir. Muqtada yang Zahir itu artinya nampaknya dengan benar-benar Zomma Ahakub yang Zomma yang merompak dengan tanda Zomma maksudnya baik Zahir Alisman Tumpang Al-Mu'mari contohnya Tumpang itu mutaga bukan itu paket dan berbaik ya. Apa itu Tumpang itu sering tentunya dari Tumpang Tumpang ini ada Tumpang itu sering. Kemudian ada semua lempar oleh orang ini. Contohnya Aman Ko Amanu Amanu Muntada yang ketiga yang mutaksi Aman Sari yang mutaksi Aman Sari. Contohnya ialah Rijal Mukong Rijal Qasimuna ada yang keempat yang tak siap wali-wali contohnya Dan Kemudian barakum fil akhir. Sebenarnya ismul sana ya. Sana al-Naijari Rahimani. Kemudian barakum fil waw. Barakum fil mawi. Jangan mudahkan asbabin. Tentunya al-muslimuna wa-himuna. Yang kedua al-asmaul husna. Contoh abuka. Abuka nanggur. Apa tidur? Ya, kemudian mutadat dari domir atau mutadat mutbar yang bisa jadi mutadat di domir itu cuma satu domir mutadat. Domir apa ini? Kerenis. Sama mutadat mutadat apa kerenis? Domir dari mutadat Rahmat Sajjan yang sedih yang lain kan domir dari apa mubatul itu jalan buah marun sampai anak-anakmu katanya buah marun buah marun yang anak-anak semuanya sedih mubatul lalu potong dari ambil. Tapi contohnya huwa qaimun wa mutasa qaimun rabbanya seperti yang lain nahnu qaimuna anu sakya itu pembagian muh ada bangsa dari qaimnya ada bangsa dari sumbongnya umpamanya umpamanya dari sumbongnya. Domir yang bisa diuntahkan itu maksudnya dari domir dari mumpah dan mumpah dari jati adamnya. Dan bisa kita untuk memulai mencoba dan bisa terus-terus selamanya kita mumpah dan maksudnya apa mukul dan balik? Bisa menggunakan untuk ucapan. Bisa di awal ucapan. Bisa untuk mengawali ucapan. Ya. Bisa untuk mengawali ucapan. Kalaan dan apa? Kalau dengan kita. Ya. Kalau balik. Baik, pemerintahan yang nyata membuatnya bisa dipakai mengawali ucapan atau setelah ya tomat tanah menjadi muntah di antaranya tersuka bisa jadi hati atau menipun hati jadi tak ada domen tarik mufasil nangkong yang hanya iya iya rumah iya rumah iya rumah iya rumah iya rumah iya rumah iya semuanya boleh dari tempatnya tapi tidak boleh dengan tempatnya karena selalu nonton maka itu terimari dan mustahil apalagi tidak mau jadi mustahil. Ya, yang dari mustahil saja, mustahil nggak mau. Ya, seperti itu pun boleh. Apalagi yang mustahil nggak boleh semua.